Malu rasanya mengatakan cinta kepada dia, kekasih Allah, karena dia insan mulia, sedangkan diriku insan biasa. Ku pujuk jua hati dan jiwa, meluahkan rasa cinta membara di dalam pujian ucapan selawat. Sana beroleh syafaat karena peribadinya, aku terpesona karena budinya, aku jatuh cinta, rinduku padanya tiada terkata, nantikan ladaku di taman syurga. Nantikan ladaku.